Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Telah kita selesaikan ayat yang kelima dan pelajaran yang besar bagi kita bahwa kebencian yang hakiki yang ada di hati-hati orang-orang kufar akan semakin bertambah dan berkobar ketika kaum muslimin semakin bertambah keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kondisi yang seperti ini tentunya akan semakin melemah orang-orang kufar, kondisinya akan semakin melemah. Karena semakin dia memusuhi Allah, wali-wali Allah, maka akan semakin mendekati kebinasaan, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan sesuatu yang menyelisihi, senantiasa melakukan segala sesuatu yang sifatnya menyelisihi perbuatan orang-orang kufar. Dan itu tentunya untuk semakin di antara hikmahnya semakin nampak dan tegar dan kuat agama Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, dan kemuliaan yang sebenarnya ada pada orang-orang yang memuliakan Allah. Coba perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyelisihi orang-orang ahlul kitab dalam perkara yang sangat mungkin dalam anggapan kita sederhana. Sampai bagaimana cara menyisir rambutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin sama dengan orang-orang ahlul kitab, yang sehingga mereka menyatakan bahwasanya orang ini selalu menyelisihi kita. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka menyatakan orang ini yaitu Rasulullah hanya selalu berupaya menyelisihi kita. Dan itulah agama. Itulah agama. Karena mukhalafatu al-musyrikin, menyelisihi orang-orang musyrik, orang-orang kufar bagian dari agama. Sebagaimana menyerupai mereka merupakan bentuk penyelisihan terhadap agama. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, fahuwa minhum, maka digolongkan orang itu seperti mereka. Ini mengerikan tentunya. Ketika seorang menganggap biasa dalam bentuk penyerupaan terhadap orang-orang non-muslim. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menerapkan kebijaksanaan yang subhanallah demikian menakjubkan. Anda bisa membaca pada kisah beliau ketika beliau menjadi khalifah, penerapan kebijaksanaan khususnya apa yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang non-muslim dalam bentuk yang tentunya akan ada penyerupaan dari semua sisi. Baik, kita masuk pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-6. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mengingatkan, wa ma afa Allah, dan apa-apa yang telah Allah berikan dalam bentuk fa'i' kepada utusannya, minhum, dari kalangan mereka. Fa'i' adalah apa yang Allah anugerahkan, apa yang Allah berikan ketika telah berhadapan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, tetapi tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan. Itu fa'i, harta benda yang ditinggalkan atau diambil oleh kaum muslimin dari tangan orang-orang kufar dengan tanpa adanya peperangan. Ingat, ini kondisinya peperangan, ya. Ingat, kondisinya peperangan. Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh segolongan orang-orang yang menganggap bahwasanya harta non-muslim di negeri kita ini fa'i' hukumnya. Bisa diambil. Tidak bisa diambil, dicuri. Tidak bisa dicuri, dirampas. Na'udzubillah. Dengan alasan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebodohan. Sangat tidak mengetahui fiqh. Fiqhul jihad. Menginginkan jihad. Tetapi tidak mendasari, mewarnai amaliyah mereka dengan apa yang Allah perintahkan. Yang harus kita ingat, semakin besar perbuatan amaliyah, maka semakin tertuntut kita untuk mengetahui ilmunya sedetail mungkin, sehingga kita tidak berbuat zalim. Tidak berbuat zalim. Kita harus mengetahui bagaimana sifat-sifat orang-orang kufar, kriteria mereka. Ada yang digolongkan sebagai orang-orang kafir yang zimmi, ada orang-orang kafir yang mu'ahad, ada orang-orang kafir yang musta'man, ada orang-orang kafir yang harbi. Semuanya memiliki ketentuan hukum. Semuanya memiliki ketentuan hukum. Dan tidak boleh tentunya di negeri kita dalam keadaan seperti ini, kemudian dengan alasan fai atau alasan-alasan yang lainnya, kemudian merampok, mengambil harta dari non-muslim. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan ini tentunya pembahasan yang demikian detail disebutkan oleh para ulama dalam ahkamul jihad. Dalam ahkam jihad. Maka yang sekarang beredar dengan istilah fai di sebagian orang-orang yang ingin menegakkan jihad merupakan pemahaman yang batil. Pemahaman yang batin. Maka di sini Allah mengingatkan apa yang Allah anugerahkan dari fai. Yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalian tidak pergunakan, fama aujaftum alaihi min khair, tidaklah kalian menunggangi, mengeluarkan dan mengendarai, mempergunakan khail, kuda, wala rikabin, demikian pula kendaraan unta ataupun yang lainnya, walakinallaha yusallitu rusulahu ala man yasha, akan tetapi Allah lah yang telah memberikan pertolongan tentunya kepada kita semuanya atau kepada kaum muslimin yang waktu itu mengepung orang-orang Bani Nadir. Hakikatnya Allah lah yang telah mengutus utusan-utusannya ala man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah wallahu berkuasa atas segala sesuatu. Baik, perhatikan keterangannya. Al-ijaf isra'ur raqib farasahu. Dalam ayat ada kata-kata fama aujaftum, dan apa-apa yang kalian keluarkan. Artinya al-ijaf yaitu isra'ur raqib. Bagaimana seorang pengendara itu mengeluarkan kendaraannya dan lari dengan kencang. Sebagaimana peperangan. Orang dalam peperangan tentunya sangat membutuhkan ketangkasan dalam mengendarai kuda, dalam bagaimana mengarahkan kuda atau kendaraan yang lainnya. Ay anna ma raddahu Allah Ta'ala ala rasulihi, atau ma raddahu Allah, apa yang Allah berikan ala rasulihi atas rasulnya, min anwali Bani Nadir, dari harta-harta kaum Yahudi Bani Nadir, lam tarkabu li tahsilihi khailan wala ibilan, tidaklah kalian untuk mendapatkannya mengendarai dengan cepat, apakah itu kuda ataupun unta. Artinya namanya fai asalnya adalah apa yang Allah berikan dengan tanpa adanya peperangan. Persiapan akan melakukan peperangan tetapi bukan peperangan. Wala tajashshamtum laha masyaqqah. Tidak pula kalian melalui perkara-perkara yang berat, kondisi yang berat untuk mendapatkan harta itu. Wala laqitum biha harban, tidak pula kalian berjumpa dengan peperangan. Wa innama kanat minal madinati ala milain, jaraknya pun tidak jauh dari kota Madinah 2 mil. Perkampungan Bani Nadir itu 2 mil dari kota Madinah. 1 mil berapa? 1,6 kilometer. Masya Allah. Tidak jauh, ya. Berarti kalau 2 mil 3,2. Masya Allah. Tidak jauh. فجعل الله سبحانه أموال بني النضير لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة لهذا السبب. Dan Allah jadikan, Allah yang Maha Suci menjadikan harta-harta orang-orang Bani Nadir li rasulihi, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khassatan, dan ini merupakan hal yang sangat spesial Allah anugerahkan, li hadha sabab, dikarenakan karena sebab yang telah disebutkan. فَإِنَّهُ افْتَتَحَهَا صُلْحًا وَأَخَذَ أَمْوَالَهَا وَلَمْ يَقْسِمْهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ. Akan tetapi mereka berhasil menaklukkan dalam keadaan sulhan, tanpa ada peperangan, tapi dalam bentuk perjanjian yang itu mereka meninggalkan dan hanya membawa barang-barang yang bisa dibawa oleh kendaraan mereka saja. Sebagaimana yang telah kita uraikan, bagaimana kisah peperangan atau kisah pengepungan Banu Nadir. Baik, ini mukaddimah dari ayat yang berikutnya tentang hukum faid, harta yang Allah berikan dengan tanpa adanya apa? Peperangan. Bagaimana hukumnya? Ini ringkasnya. Tidaklah kaum muslimin mendapatkan harta itu dengan peperangan. Tidak ada korban. Tapi mereka persiapan untuk peperangan. Tetapi tidak terjadi peperangan. Sudah Allah binasakan mereka. Allah tundukkan hati-hati mereka, dengan Allah campakkan pada hati mereka kehinaan dan ketakutan, sehingga mereka memilih untuk keluar dari kampung halaman mereka dengan tanpa adanya peperangan. Dan ini tentunya bukan saja pada pengepungan, tetapi dalam peperangan. Seandainya dua pasukan telah berkumpul, dua pasukan telah berkumpul, kemudian ternyata mereka lari dan meninggalkan harta mereka, itulah fe. Walaupun sudah di medan peperangan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya beda dengan ghanimah. Hukumnya beda dengan apa? Ghanimah. Fe itu beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, kalau ghanimah itu seperlimanya untuk siapa? Allah dan Rasulnya. Seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian 4/5-nya, iya, 4/5 betul. Kalau 1/5-nya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka 4/5-nya untuk siapa? Lidil qurba wal yatama wal masakin wa minas sabil. Ini kalau ghanimah. Saya ulangi. Perbedaan kalau fe dan ghanimah. Kalau fe, sebagaimana yang akan kita baca. Kalau ghanimah, coba buka surat Al-Anfal ayat 41. Fa anna lillahi berapa? Khumusahu. 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya. 4/5-nya untuk siapa? Yang ikut perang. Yang ikut perang. Baik. Coba buka surat Al-Anfal ayat 41. Ah, tidak perlu farat, harus safar. Kalau buka dari awal sudah menampak salah. Ya, tayyib. Coba. Tayyib, tayyib. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa'lamu فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. Ini yang mendapatkan 1/5. Ini yang mendapatkan 1/5. واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. Ini yang mendapatkan 1/5. Wa'lamu annama ghanimtum. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Min syai'in. Fa'anna lillahi khumusahu. Walil rasuli. Walidil qurba. Wal yatama. Wal masakin. Ini 1/5. 4/5-nya untuk siapa? Untuk mujahidin. Mendapatkan budak seorang wanita untuk antum umpamanya. Kan antum perang umpamanya. Ya. Ini ada mahkotanya, mahkota emas untuk fulan. Dibagi. Masya Allah. Ini 4/5-nya. Tapi kalau fai, hukumnya sebagaimana berikut ini. Antum perhatikan. Secara menyeluruh. Fai, kalau tadi dibagi 1/5 dan sisanya untuk mujahidin. Tapi kalau fa tidak. Fa ma afa Allahu ala rasulih min ahli al-qura falillahi walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ini untuk ini semuanya. Dan apa-apa yang Allah anugerahkan dari fa, Allah yang Allah berikan dari harta fa'i atas rasulnya min ahli al-qura, dari pengepungan sebuah masyarakat, itu yang terjadi di waktu itu, pengepungan Bani Nadir, falillahi walir rasuli, maka hartanya adalah untuk Allah, untuk rasulnya, walidil qurba, dan untuk kerabat Nabi, yaitu dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil kay la yakuna dulatan bainal aghnia'i minkum, sehingga kay, sehingga la yakuna dulah, tidak terjadi dulah beredarnya harta kekayaan hanya di antara orang-orang kaya di antara kalian. Sehingga kalau ada fa' semuanya mendapatkan. Nah, sekarang kita bisa balik. Orang-orang yang mendanai dana teror dengan atas nama fa, dikemanakan hartanya? Di mana fikihnya terhadap ayat ini? Mana untuk yatama? Kalau siap ketangkap ya. Orang kalau fa. Dan enggak mungkin mereka melakukannya. Ini bodohnya mereka terhadap ahkamul fa. Dan itu kenyataan. Banyak toko-toko emas. Mereka berani untuk merampok. Kalau yang toko-toko muslim itu biasanya ada kelanya ada rutinitas pajak. Pajak untuk pergerakan jihad. Nah. Allahul musta'an. Ini tidak memahami ahkamul fai. Maka keberanian untuk pendanaan jihad dari apa yang mereka katakan jihad dengan cara mengambil harta dari non-muslim, dari pom bensin, kemudian toko-toko emas ataupun yang lainnya, kemudian mereka katakan fai, maka mereka tidak memahami fai. Kalau benar mereka menyatakan fai nih, masarifnya. Ini masarifnya. Di mana harus dikeluarkan harta fai itu. Allahul musta'an. Baik. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhudhuh, maka ambillah. Ketentuan yang datang dari Rasulullah, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang untuk kalian tentang sesuatu, fantahu, maka bergegaslah kalian untuk meninggalkannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Di sini dikatakan dalam keterangan, hada bayanun limasarifil fai ba'da al-bayani annahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khassatan wa huwa hukmun wa huwa hukmu kulli qaryatin yaftahuha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ba'dahu ila yaumil qiyamah sulhan bighairi qital. Ma afa Allah, sampai yang terakhir dikatakan hadza bayan, ini keterangan penjelasan lima sarifil fi untuk golongan-golongan yang mendapatkan apa? Fai, harta rampasan. Memang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, harta rampasan, seperti terjadi peperangan ya. Kadang-kadang bahasa kita kurang bisa mewakili untuk penerjemahan. Tapi maknanya demikian. Secara ringkas kita katakan harta rampasan. Sehingga kalau dalam fikih yang bodoh, dari kalangan orang-orang yang mendanai, mereka katakan rampas, berarti boleh dirampas katanya. Ini kesalahan dalam memahami. Mereka mengatakan harta rampasan. Bagaimana mereka harta rampas? Ya harus merampas katanya. Ini fikihnya fikih bahasa Indonesia ya. Nah, mereka tidak memperhatikan berikutnya. Hal ini adalah ketentuan hukum. Kulli qaryah, dari setiap perkampungan yang berhasil dibuka, ditundukkan. Mungkin agak sulit kalau ditundukkan, mungkin ada peperangan ya. Nah, yang berhasil dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang berhasil ditundukkan oleh kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sulhan, tanpa adanya peperangan, dengan tanpa adanya apa? Peperangan. Walam yujif 'alaiha al-muslimuna bi khailin wa la rikab, dan tidak pula tertuntut bagi kaum muslimin untuk menunggangi kendaraannya, kuda dan ontanya, melarikan dalam peperangan sebagaimana jihad. Maka hukumnya falillah, adalah untuk Allah. Yahkumu fiha bima yasha, tentunya dengan ketentuan yang telah Allah kehendaki. Walil rasul, dan untuk rasul, yakunu mulkan lahu, menjadi kepemilikan yang sah baginya. Thumma fi masalihil muslimin, dan kemudian kembalikan kepada perkara-perkara yang mendatangkan maslahat untuk kaum muslimin dalam bentuk yang berikut ini. Yang pertama, walidil kurba, untuk karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta yang paling mulia apa? Ya Allah. Yang didapatkan oleh kaum muslimin, harta yang terbaik? Hah? Pertanian, peternakan atau peperangan. Harta ghanimah itu yang terbaik. Harta ghanimah. Baik, kita selesaikan. Yahkumu fiha bima yasha walir rasuli yakunu mulkan lahu, menjadi kepemilikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali kepada yang mendatangkan kemaslahatan untuk kaum muslimin. Walidil qurba, demikian pula untuk karib kerabat, karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ini kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib, atau yang disederhanakan yang haram menerima sedekah. Kalau benar-benar turunan Nabi, haram menerima sedekah. Haram menerima sedekah. Baik, tetapi hadiah kemudian ghanimah fa berhak bagi kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aili fuqaraihim li'annahum qad muni'u min as-sadaqah faja'ala lahum haqqan fil fa faju'ila lahum haqqan fil fa. Tentunya dari karib kerabat Nabi ini, siapa yang fakir dari kalangan mereka, li'annahum qad muni'u min as-sadaqah, karena kerabat Nabi itu dilarang untuk mendapatkan apa? Sedekah. Kalau ada keturunan Nabi tapi mengejar sedekah, itu tentunya menyelisihi dari apa yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wal yatama as-sighar alladziina mata aba'uhum qabla marhalatil bulugh, atau anak-anak yatim. Anak-anak yatim yaitu yang masih kecil, yang wafat orang tuanya. Orang tua di sini adalah ayahnya. Ayahnya. Kalau yang wafat ibunya, tidak dikatakan sebagai anak yatim. Kalau dalam bahasa Indonesia ada anak piatu ya. Ada anak yatim kalau hilang bapak. Hilang kedua-duanya, anak yatim piatu. Demikian dalam bahasa kita kan. Jadi, tapi asalnya anak yatim adalah orang yang kehilangan siapa? Bapaknya. Kalau dicerai, kehilangan atau tidak? Tidak, bapaknya masih. Masih ada tentunya. Walaupun terjadi perceraian, bukan anak yatim. Tapi anak kasihan ya. Nah, kasihan anaknya. Dicerai atau tinggalkan bapaknya atau tidak diperhatikan. Atau terjadi hal yang baik. Mungkin tidak diinginkan. Kemudian qabla marhalatil bulugh, ingat dikatakan yatim kalau ditinggal wafat dalam keadaan masih apa? Belum mencapai usia bulugh. Kalau sudah usia baligh juga dikatakan yatim, saya yakin kebanyakan anak yatim. Yatim. Tapi yatim di sini adalah yang wafat ayahnya sebelum mencapai usia baligh. Usia baligh berapa? Tergantung dengan ciri-cirinya, dengan apa? Sifat-sifatnya. Bisa dikatakan baligh di antaranya apa? Kalau lelaki? Pernah mimpi? Mimpi apa dulu ini? Bukan sembarang mimpi. Baik. Mimpi. Itu mimpi khusus ya. Ini mimpi baik atau mimpi jelek? Enggak. Mimpi ini jelek atau baik? Pak Budi bilang baik ya. Mimpi. Nah, ini PR bagi antum. Mimpi itu mimpi baik atau mimpi buruk? Benar, ini mimpi keluar. Nah, tapi asalnya baik atau buruk? Baik. Yang kedua, apa? Tanda balik? Dengan tumbuh bulu di, maaf, seputar kehormatannya. Iya. Nah, kemudian plus lagi dengan tambah ciri-ciri yang lebih sempurna lagi, yang menyempurnakan. Apabila sudah ini, pasti mengikuti berikutnya. Suaranya mulai apa? Nah, mulai nampak dewasa. Nah, baik. Ini antara ciri-ciri. Sebagaimana disebutkan dalam fiqih. Baik. Wal masakin ay al fuqara, yaitu orang-orang yang fakir. Wa ibn as-sabil al gharib alladhi nafidat nafaqatuhu. Adapun wa ibn as-sabil, yaitu orang-orang yang habis nafkahnya, hartanya. Kay la yakuna dulatan bainal aghniya minkum, artinya sehingga tidak terjadi peredaran harta itu hanya pada orang-orang kaya saja. Fayaglibul aghniya al-fuqara, sehingga orang kaya bisa mengalahkan keadaan orang-orang fakir dari sisi harta tentunya. Sehingga fayatadawaluhu bainahum, harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Dan dalam penutup dikatakan, dan ini ayat yang sangat agung, ayat yang sangat agung yang berkaitan tentang kewajiban ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Ai ma ataakum min malil fa' fakhudhuhu wa ma nahaakum an akhdhihi fantahu anhu wa la ta'khudhuhu. Kalau yang berkaitan dengan harta fa', maka kewajiban ketaatan kita kepada Rasulullah yaitu apa yang telah diberikan dari ketentuan harta fa', maka ambillah. Dan apa yang menjadi larangan, maka tinggalkanlah. Jangan kalian ambil. Tentunya mengambil harta fai ataupun ghanimah ataupun yang bukan haknya, hukumnya sangat mengerikan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan seorang mujahid yang ketika wafat dikatakan oleh para sahabat, fulan masyaallah min ahli jannah. Tetapi ternyata subhanallah, setelah diperiksa di kantongnya didapatkan ada 2 dirham. Ini namanya ghulul. Namanya apa? Ghulul, yaitu mencuri, mengambil harta fai. 2 dirham berapa nilainya? 1 dirham itu berapa? Sekitar 3 gram dirham. Perak. 3 gram perak. 1 gram perak itu sekarang berapa? 6.000 ya? 6.000 atau 7.000. Subhanallah. Demikian hukumnya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim lebih mengerikan lagi. Man ista'malna minkum fakatamana makhitan ja'a bi yawmal qiyamah. Oh, kama qala. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita tadi, barang siapa yang kami pekerjakan seorang dalam sebuah pekerjaan, kemudian dia mengambil, mengkorupsi, nilep, ya, mengambil makhitan 1 jarum, maka kelak di hari kiamat Allah akan datangkan 1 jarum. Sudah dikatakan apa? Mengkorupsi dan menghalangi seorang dari kebaikan yang akan Allah berikan. Ini 1 jarum. Na'udzubillah. Dalam hadis bahkan dikatakan syiraqun, ada seorang yang membawa syirak. Syirak itu bukan sandalnya, tapi tali sandal. Dia mengambil tali sandal, kata Rasul, dia akan menjadi api pada hari kiamat. Nah, makanya korupsi, subhanallah, hal yang sangat mengerikan. Kecil, apalagi besar. Kecil sebenarnya kita sebutkan. Apalagi ketentuan ketika seorang itu sudah menjadi pegawai. Sebenarnya dalam hadis, man ista'malnahu ala amalin farazaknahu thumma katamana makhitan ja'a bihi yawm al-qiyamah. Kama qala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, barang siapa yang sudah atau seorang yang kami pekerjakan jadi pegawai, farzaqnahu bihi, dan dia mendapatkan gaji, kemudian dia mengambil yang lainnya walaupun sedikit tentunya, maka kelak hari kiamat akan Allah datangkan. Nah, karena namanya harta yang bukan haknya, ketentuannya sangat berat, sangat berat. Dosa yang lainnya kemungkinan mendapatkan ampunan di kehidupan dunia, tetapi yang berkaitan dengan hak yang namanya harta, urusannya hari kiamat. Urusannya hari kiamat. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan khianat, dari perbuatan yang tentunya akan merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kiranya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.